Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah mempelajari tentang kedudukan al-sunnah wal-jamaah di tengah kelompok-kelompok di tengah-tengah kelompok-kelompok pada umat. Dan pada kesempatan yang kemarin sudah sampai wa fi babi wa idillah, sampai situ qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa fi babi wa idillah bainal murji'ati wal wa'idiyah minal qadariyah wa ghairihi. Dan al-sunnah al-jamaah bersikap tengah-tengah antara kelompok yang dinamakan dengan wa'idiyah murji'ah satu sisi dan kelompok wa'idiyah sisi yang lain dari kalangan qadariyah dan yang selain mereka. Ini di dalam masalah wa'idillah. Al-sunnah jamaah sikap bersikap tengah-tengah dalam masalah ancaman Allah wa'idillah bainal murji'ah, antara satu sisi murji'ah, sisi yang lain kelompok al-wa'idiyah dari kalangan al-qadariyah dan selain mereka. Khawanillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan di dalam dalil-dalil terdapat dalil-dalil tentang ancaman Allah, di samping juga terdapat dalil-dalil tentang janji-janji Allah. Kalau ancaman Allah itu wa'idullah, kalau janji-janji Allah itu wa'adullah. Terkait dengan bab wa'idillah, bab tentang ancaman Allah, dalil-dalil tentang ancaman Allah, di sana ada dua kelompok yang saling berseberangan dan saling bertentangan dengan satu sama lain. Yang pertama Ahlul Ifrat, yaitu Al-Qadariyah dan selain mereka. Mereka ini Ifrat berlebih-lebihan dalam bersikap terhadap dalil-dalil tentang ancaman Allah dan melupakan dalil-dalil tentang janji Allah, sampai mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar jika tidak bertaubat ini di dunia keluar dari keimanan, artinya tidak dinamakan mukmin. Adapun di akhirat kekal di neraka. Kekal di neraka. Itu kelompok al-wa'idiyah. Di dunia dikatakan keluar dari keimanan sehingga tidak dinamakan mukmin, namun di akhirat dan di akhirat dia dinyatakan kekal di neraka. Ahlul tafrid, yaitu al-murji'ah, mereka teledor dalam perhatikan dalil-dalil tentang ancaman Allah. Sebaliknya berlebihan dalam memperhatikan dalil-dalil tentang janji Allah, sampai meyakini pelaku dosa besar tidak fasik. Dosa baik kecil ataupun besar selama bukan kekufuran tidak mempengaruhi keimanan. Dan pelaku dosa besar sempurna imannya, tidak terancam masuk neraka. Mengapa bisa memahami seperti itu? Dikemanakan dalil-dalil tentang ancaman Allah? Jawabannya, mereka meyakini dalil tentang ancaman Allah hanya untuk orang-orang kafir saja. Ini ahlul ifrat, ahlul tafrid. Kalau al-ifratnya al-qadariyah dan selain mereka. Adapun al-sunnah wal-jamaah tengah-tengah, memperhatikan dua kelompok dalil sekaligus, memperhatikan dalil ancaman dengan benar dan perhatikan dalil tentang janji Allah dengan benar. Sehingga apa? Meyakini pelaku dosa besar ini masuk ke dalam, terancam masuk neraka. Terancam ya, terancam masuk neraka. Walaupun nanti dibawa kehendak Allah Ta'ala hasil akhirnya. Mengapa dikatakan terancam masuk ke dalam neraka? Karena berarti kan dalil-dalil tentang ancaman Allah. Namun masih dinyatakan sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sehingga tidak kekal selamanya di neraka. Ini hasil memperhatikan dalil-dalil tentang janji Allah. Jadi bersikap tengah-tengah, tidak seperti Qadariyah dan tidak seperti Murjiah. Tidak ifrat dan tidak pula tafrid. Kemudian berikutnya, Ahlussunnah wal Jamaah fi babi asma'il iman wad-din bainal haruriyah wal mu'tazilah bainal murjiah wal jahmiyah. Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah dalam masalah keyakinan terhadap asma'ul iman wad-din, yaitu sebutan-sebutan nama keimanan dan agama. Maksudnya apa? Sebutan-sebutan nama keimanan dan agama maksudnya adalah menyatakan hukum atas orang itu fasik, menyatakan hukum atas seseorang itu kafir, apakah fasik ataukah muslim. Itu namanya sebutan-sebutan nama keimanan dan agama dan ad-din, yaitu agama Islam. Jadi sikap tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah adalah memvonis hukum atas seseorang apakah kafir, fasik atau muslim, itu tengah-tengah. Antara satu sisi Haruriyah dan Mu'tazilah, sisi yang lain Al-Murji'ah dan Jahmiyah. Siapakah yang alul ifrat? Haruriyah atau Khawarij dan Mu'tazilah. Bagaimana ifratnya, berlebihannya? Mereka berlebihan menyatakan hukum atas pelaku dosa besar. Menurut mereka di dunia pelaku dosa besar keluar dari keimanan, tidak dinamakan mukmin. Nah ini mereka terpecah menjadi dua sekte. Menurut Khawarij, tidak beriman itu maknanya apa? Kafir. Menurut Mu'tazilah, tidak beriman itu maknanya apa? Kafir dunia ini ya. Padahal mereka satu blok, tapi terpecah menjadi dua sekte. Menurut mereka sama-sama ketemu titik temu yang sama di dunia. Orang pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan. Cuman Khawarij berseberangan dengan Mu'tazilah walaupun dalam satu blok. Sama-sama menyatakan pelaku dosa besar keluar dari keimanan. Kalau menurut Khawarij kafir, kalau menurut Mu'tazilah tidak mukmin, tidak kafir. Jadi enggak bisa dikatakan mukmin, tapi ketika dinyatakan kafir mereka enggak mau. Ketika ditanyakan apakah kafir, mereka enggak mau. Berarti apa? Istilah mereka Mu'tazilah al-manzilah bainal manzilatain. Satu kedudukan di antara dua kedudukan antara mukmin dan kafir. Tidak boleh dikatakan mukmin tapi tidak boleh pula dikatakan kafir. Inilah kesesatan, ciri khasnya membingungkan. Yang kedua, di akhirat. Menurut keduanya apa? Baik itu Haruriyah, Khawarij, Mu'tazilah, ini pelaku dosa besar kekal di neraka. Berarti sama sebetulnya. Hakikatnya itu keyakinan mereka sama. Pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan dan kekal selamanya di neraka. Ahlu tafrid siapakah? Murji'ah dan Jahmiyah. Mengapa tafrid? Karena teledor dalam menyatakan hukum atas pelaku dosa besar. Mereka menyatakan pelaku dosa besar itu sempurna keimanannya. Sama seperti orang sempurna ketaatannya. Jadi suka mabuk, zina, mencuri, merampok, itu sama yang sholat tahajud sampai bercapek-capek, puasa Senin Kamis, puasa Dawud dan seterusnya, sama itu keimanannya. Masya Allah. Karena menurut mereka keimanan tidak bertambah dengan ketaatan dan tidak berkurang dengan kemaksiatan. Ada penelusuran dalam jamaah tengah-tengah, pelaku dosa besar di dunia berkurang keimanannya dan fasik. Namun masih muslim, tidak kafir. Dan di akhirat tergantung kehendak Allah. Jika Allah menghendaki maka Allah ampuni, jika tidak maka Allah akan azab. Namun tidak kekal. Enak memiliki keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Pelaku dosa besar di dunia berkurang keimanannya. Dia fasik namun tidak kafir, masih muslim. Di akhirat tergantung kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki Allah akan ampuni, kalau Allah tidak menghendaki maka Allah akan azab. Tapi tidak kekal karena dia meninggal dalam keadaan muslim. Itulah sikap tengah-tengah. Berikutnya fi babi asma'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Rafidhah wal Khawarij. Di dalam masalah keyakinan tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah antara Rafidhah dan Khawarij. Adapun Rafidhah ini ahlul ifrat. Afwan ya, sedikit cepat-cepat karena mengejar target. Mungkin kalau untuk murojaah bisa pakai rekaman. Kalau tidak pakai rekaman tidak mengapa, tapi di apa namanya diingat-ingat, dicatat insyaallah taala mudah sambil di gabungkan dengan memahami syarah-syarah wasitiyah yang lainnya. Ini direkam enggak? Ya. Baik. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah. Ahlul ifrat rawafid, sikap terhadap sahabat. Rawafid ini bagaimana sikapnya? Mereka berlebihan terhadap ahlul Ali ibn Abi Thalib dan ahlul bait. Sampai apa? Memusuhi sahabat yang lainnya. Selain Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Adapun Ahlul Tafrid ini Khawarij. Mereka teledor dalam apa? Teledor dalam menghormati Ali radhiyallahu an, sampai mengkafirkan Ali, mengkafirkan banyak sahabat selainnya. Ini Ahlul Tafrid, Khawarij. Ahlussunnah wal Jamaah tidak, tengah-tengah. Ahlussunnah wal Jamaah menghormati seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meyakini bahwa sahabat adalah umat terbaik. Namun tidak sampai ghulu berlebihan, tidak sampai ifrat terhadap siapapun di antara mereka. Artinya individu per individu sahabat itu tidak terjaga dari kesalahan, memungkinkan untuk salah. Jadi tidak berlebih-lebihan, tidak mengkultuskan, tapi menghormati sesuai dengan syariat. Tidak mengkafirkan, tapi juga tidak menuhankan. Ya, itulah sikap tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan secara umum dalam beragama Islam, apapun juga, mau dalam masalah sholat, mau dalam masalah zakat, mau dalam masalah apa saja, itu ada sikap apa? Tengah-tengah. Antara tafrid dan antara ifrat. Tengah-tengah. Dalam sholat, dalam puasa, dalam menunaikan zakat, dalam muamalah sesama manusia ada ahlu tafrid, memungkinkan ada yang tafrid, maksudnya demikian, atau bisa jadi ada yang ifrat. Maka kita hati-hati, terutama yang mungkin berpotensi besar untuk dilupakan kaidah wasthiyah ini, kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ifrat dan tidak tafrid adalah dalam masalah persengketaan antar manusia. Ikhwan A bersengketa dengan ikhwan B, apalagi kalau sudah punya masa nantinya, jadi dai atau punya harta besar, punya kekuasaan. Kalau sudah bersengketa ini, apalagi persengketaan itu sengit dan apalagi tahunan, itu biasanya biasanya masing-masing ada bagian kesalahan. Walaupun mayoritasnya si A yang benar, tapi si A tetap ada faktor kesalahannya. Walaupun mayoritasnya si B yang salah dalam kasus itu, tapi si B ada sisi benarnya. Kita gak boleh ifrat, gak boleh tafrid. Kita akui kebenaran si B, walaupun kita katakan B mayoritasnya salah. Kita akui kebenaran si A mayoritasnya, tapi sebagian sisinya dia salah. Jadi tidak tafri, tidak ifrat. Mentang-mentang itu teman saya dan blok saya, kelompok saya, maka dibela-bela. Walaupun salah, tidak demikian. Meskipun dia hampir semuanya dia benar, tapi ada satu kejadian dalam kasus tersebut yang dia salah, maka harus tetap kita katakan salah, walaupun dia teman dekat kita. Tidak ifrat dan tidak tafrid. Walaupun yang sedang bersengketa si B itu yang banyak kesalahannya itu lemah posisinya. Kalaupun dikatakan salah 100% tidak bisa menuntut. Karena tidak memiliki kedudukan, tidak dengar ucapannya. Tetap kita sebagai teman dekat si A misalnya, enggak boleh mengatakan si B salah total. Kita pahamkan kepada si A harus mengakui bahwasanya si B itu benar pada satu sisi. Dan si A kita dorong untuk mengakui kebenaran dari si A. Dan mengakui kesalahan pada masing-masing pihak itu termasuk faktor terbesar untuk perdamaian, islah. Oh iya, saya memang salah dalam masalah ini, afan ya. Tapi kamu saya ingatkan bahwa kamu juga salah dalam masalah ini. Oh iya, saya juga minta maaf, saya juga salah dalam masalah ini. Tapi saya kan benar dalam masalah itu, iya, saling memaafkan, enak. Tapi kalau mentang-mentang dia si A mendominasi kebenarannya, dikatakan si B itu salah semua. Bahkan digibai, dan seterusnya, hak-haknya tidak dipenuhi. Kayak bukan saudaranya. Kalau saudaranya yang seiman kan, tidak boleh digibai. Ya, tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariat. Berikutnya. Juga demikian perselisihan antara guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa. Pak dosen itu masya Allah, semua angkatan pada sepakat, ijma seluruh angkatan, angkatan 2000, angkatan ijma, dosen itu killer misalnya. Ijma dosen itu judes misalnya. Kita enggak boleh punya, kita punya prinsip, manhaj al-sunnal jamaah. Kita katakan, ya dia memang mayoritasnya seperti itu. Tapi dalam hal ini kamu yang salah. Kita katakan seperti itu. Dalam hal ini kamu yang salah. Dia benar. Pak dosen itu benar. Pak dosen kan cuma bicara menegur kamu dengan lemah lembut. Tapi kenapa kamu tersinggungnya hebat seperti ini? Bagaimanapun juga Pak dosen masih muslim. Tapi kamu sudah menggibai, tidak menasihati empat mata, tidak dan seterusnya. Padahal yang benar ketika itu adalah Pak dosen. Walaupun seringnya dia yang salah. Ini kita harus anu, harus jujur. Inilah namanya menghamba kepada Allah. Abdullah. Bukan Abdul Hawa. Bukan Abdu Az-Zamil. Hamba teman. Bukan Abdul Mal. Hamba harta. Ada harta kamu saya bela. Aku enggak ditraktir ya enggak tak bela misalnya. Bukan seperti itu. Ini sikap Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu kita apa? Yang perlu kita cermati. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula dengan konflik dengan dalam rumah tangga antara suami dan istri kelak nanti kalau Anda bersuami ataupun beristri ataupun konflik dengan anak dengan orang tua. Bapak saya itu sudah nyerai ibu saya, masih begini-begini. Memang mayoritasnya bapakmu salah. Tapi ingat, dia punya kebaikan-kebaikan dan dia benar dalam beberapa hal. Kamu harus akui itu. Kamu memang benar, banyak benarnya. Tapi kamu harus akui bahwa kamu sebagai anak juga masih durhaka kepada orang tua, demikian dan demikian, seperti itu. Ingat, semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Seluruh ucapan kita. Nanti kalau mas habis ini masuk bab tentang iman terhadap hari akhir, kita akan dapatkan betapa telitinya hisab saat itu. Betapa prosesinya sangat sulit. Kecuali orang-orang yang Allah mudahkan. Semoga kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin. Tanpa hisab enggak dihitung-hitung lagi itu. Amalan kita enggak dihisab lagi, masya Allah. Itu balasan bagi ahlu tauhid yang sempurna tauhidnya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita sedang belajar tauhid dalam tauhidul asma wa sifat. Artinya kita sedang berupaya untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Bagaimana syarat-syarat masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah itu silakan dilihat dalam apa namanya serial artikel tentang hal itu di muslim.or.id. Saya lupa judulnya, seputar itu, masuk surga tanpa hisab tanpa azab, atau 70 ribu golongan orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab, atau yang semisal itu. Baik, kita lanjutkan. Waqad dakhala fi ma dzakarnahu min al-iman billah al-iman bima akhbara Allah bihi fi kitabih. Dan adalah perkara yang tercakup dalam apa yang kami sebutkan, berupa keimanan kepada Allah, yaitu maksudnya termasuk bagian dari iman terhadap Allah adalah al-iman bima akhbara Allah bihi fi kitabih, yaitu beriman terhadap apa yang Allah kabarkan di dalam kitabnya. Wa tawatara an rasulih, dan mutawatir dari rasulnya. Wa ajma' alaihi salaful ummah, dan salaful ummah bersepakat atasnya. Min annahu, bahwa dia subhanahu fawqa samawatihi, di atas langit-langit ciptaannya. Ala arsi, dan di atas arsnya. Aliyun ala khalqihi, maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Wa huwa subhanahu ma'hum. Namun di satu sisi dalam dalil juga disimpulkan dia bersama dengan mereka. Aina makanu, dimanapun mereka berada. Cuman bukan kebersamaan zat sebagaimana sudah pernah dijelaskan. Ya'lamu ma'hum amilun. Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan. Jadi termasuk cakupan penjelasan Allah bersama dengan makhluk dimanapun mereka berada adalah ilmu Allah meliputi seluruh makhluk tadi, tahu apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah. Kama jama'a baina dzalik fi qawli, sebagaimana Allah menggabungkan hal itu dalam firman-Nya. Jadi digabungkan antara keyakinan Allah di atas seluruh makhluknya dan Allah bersama dengan seluruh makhluknya. Tidak bertentangan, karena dalam Al-Quran pun juga digandengkan, tidak disaling pertentangkan. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Perhatikan di sini setelah menyebutkan bahwa Allah istawa 'alal 'arsy, kemudian setelah beberapa kalimat disebutkan apa? Saya ulangi, setelah beberapa kata disebutkan apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Walaysa makna qawlihi wa huwa ma'akum, dan bukanlah makna firmannya dan dia bersama dengan kalian, annahu mukhtalitun bil khalq, bahwasanya Allah bercampur dengan makhluk, zatnya menyatu dengan zat makhluk atau bersama-sama dengan makhluk di muka bumi misalnya. Tidak demikian. Fa inna hadza la tujibuhul lughah. Karena yang seperti ini tidak ditunjukkan, konsekuensi yang seperti ini tidak ditunjukkan oleh bahasa, makna bahasa. Wa huwa khilafu ma ajma'a alaihi salaful ummah. Dan ini juga bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh salaful ummah, ijma', konsensus. Wa khilaf, seperti yang tadi di atas juga ada kata-kata ajma' alaihi salaful ummah, itu juga maksudnya adalah ijma'. Ijma'. Wa khilaf ma fatarallahu alaihi al-khalq, dan juga menyelisih apa yang telah Allah fitrahkan atas makhluk. Demikian lafadznya kurang lebihnya, atau demikian kurang lebihnya harokatnya. Balil qamar. Kemudian Syekh menunjukkan bukti bahwa namanya bersama enggak harus bersentuhan, zatnya dan tidak harus bercampur bahkan. Balil qamar, bahkan bulan itu, perhatikanlah. Ayatun. Ayatun. Saya ulangi, ayatun min ayatillah. Salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah, min asghari makhluqatihi, termasuk makhluk yang paling kecil dari makhluk-makhluknya, wa huwa maudhu'un fis sama. Namun perhatikanlah, dia terletak di langit. Wa huwa ma'al musafirin, tapi dikatakan bulan bersama dengan al-musafir, padahal musafir di muka bumi. Wa ghairul musafir, dan bahkan bulan bersama dengan selain musafir. Aina makanu, dimanapun mereka berada di muka bumi ini. Wa huwa subhanahu fawqa arsyihi. Maka kalau itu, sebelum saya lanjutkan, maka kalau itu terjadi pada makhluk, maka terkait dengan Allah lebih-lebih lagi. Allah dikatakan maha tinggi di atas seluruh makhluknya, satu sisi dikatakan apa? Bersama dengan seluruh makhluknya dimanapun mereka berada. Karena kebersamaan di sini kebersamaan yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang terdahulu. Wa huwa subhanahu fawqa arsyih. Raqibun ala khalqi, muhaiminun alaihim, muttaliun alaihim, ila ghairi dhalika min ma'ani rububiyyatihi. Ya. Ya. Disebutkan di sini oleh Syekh, wa huwa subhanahu fawqa arsyihi. Dan dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, di atas arsy-Nya. Raqibun ala khalqihi, mengawasi makhluk-Nya. Kalimat-kalimat ini sampai muhaimin alaihim, mutalliun alaihim, ini penetapan dan penegasan dari kalimat yang disebutkan sebelumnya bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya dan bahwa Allah bersama dengan makhluk-Nya dengan menyebutkan dua dari dua nama Allah, yaitu Ar-Raqib dan Al-Muhaimin. Jadi Ar-Raqib, Allah mengawasi keadaan-keadaan hamba-hambanya, ini menunjukkan kedekatan Allah dengan makhluk, dengan hamba-hambanya maksudnya. Sementara Al-Muhaimin adalah asyahid ala khalqihi, yang menyaksikan makhluknya. Al-Mutalli ala a'malihim, yang mengetahui amal-amal mereka. Ar-Raqib alaihim, mengawasi mereka. Jadi cuman fungsinya lebih kepada apa, penegasan dari apa yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya dua sifat itu tidak saling bertentangan. Sifat al-ma'iyah dan sifat al-ulu tidak saling bertentangan. Ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyati, dan selainnya dari makna-makna rububiyahnya. Maksudnya apa ini? Bahwasanya konsekuensi dari rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bahwa Allah berada di atas makhluknya dan mengetahui amal-amal mereka, serta dikatakan dekat dengan makhluknya dengan ilmunya, peliputannya. itu makna dikatakan dekat dengan makhluknya, dekat dengan ilmunya dan peliputannya. Artinya ilmu Allah meliputi segala sesuatu dari makhluknya dan selain makhluknya, dan selain makhluk, yaitu tentang diri Allah dan tentang makhluk. Namun ini pembahasannya, kalau al-ma'iyah adalah tentang kedekatan Allah dengan makhluk. Berarti Allah Maha mengetahui seluruh makhluk-makhluknya. Tapi pada asalnya ilmu Allah itu meliputi tentang makhluknya dan juga Allah Maha mengetahui tentang dirinya. Karena sesuatu itu hanya dua, kalau bukan makhluk ya al-khaliq, yaitu Allah. Berikutnya, wa kullu hadzal kalam alladzi dzakarahu Allahu min annahu faqal arsy wa annahu ma'ana haqqun 'ala haqiqatihi. Dan semua penjelasan ini yang telah Allah sebutkan, bahwa ya Allah sebutkan dalam dalil bahwa Allah di atas arsy dan bahwa Allah bersama dengan kita, itu semuanya hak keyakinan yang benar, ala haqiqatihi, sesuai dengan hakikat yang sesungguhnya. La yahtaju ila tahrif, tidak membutuhkan pada penyimpangan makna dari zahirnya. Walakin yusanu anidzunun al-kadzibah, akan tetapi dijaga dari sangkaan-sangkaan yang batil. Mithal, semisal an yadhunna, an yudhanna, disangka anna zahir, bahwasanya makna yang segera tertangkap qaulihi pada firman Allah taala fis sama, adalah yaitu fis sama maksudnya di atas langit, bahwa as sama ini tuqilluhu, sehingga saya harokatnya seperti itu, dicek kembali, yaitu memikulnya, memikulnya. Tidak, langit tidak memikul Allah taala. Allah Maha besar. Sebesar apapun langit masih sangat-sangat kecil. Bahkan hakikatnya tidak bisa tercipta kalau tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lemah hakikatnya. Kok bisa dikatakan sampai memikul Allah? Pastilah tidak. Autudilluhu, atau langit menaungi Allah. Kata fisama tidak mengandung seperti itu. Itu dzunun kadzibah, sangkaan yang salah. Kadzibah, perlu diketahui, kata kadzib, kadzabta, atau yang semisal itu, ada dua makna dalam bahasa ulama atau di kitab-kitab ulama. Kadang maknanya adalah dusta, dan ini yang sering. Tapi kadang maknanya adalah akhta'ta, salah, khatik. Jadi perlu dipahami. Ulama dalam memakai apa? Memakai kata. Oleh karena itu, wallahu taala alam bisawab, adzunun al-kadzibah di sini adalah sangkaan yang salah. Wa hadza batilun, dan ini adalah sebuah kebatilan. Kok fi sama mengandung makna as-tuqilluhu au tudhilluhu? Ini apa ya, ikhwan? Kok dikatakan annas sama tuqilluhu au tudhilluhu? Ini satu yang salah. Sangkaan yang salah. Sangkaan yang batil di ijma' ahli ilm, dengan kesepakatan ahli ilm wal iman. Mengapa? Fa inna Allah qad wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Karena Allah taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Berarti lebih luas daripada langit dan bumi. Kursi Allah itu istilah, bukan kursi kayak kursi kita. Bukan tempat duduk Allah, bukan. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam masalah ini. Kalau kursi Allah saja itu lebih luas daripada langit dan bumi, padahal itu makhluk Allah. Apakah mungkin bumi bisa menaungi kursi Allah? Apakah kuat? Saya ulangi, apakah mungkin langit bisa menaungi kursi Allah? Apakah kuat langit memikul kursi Allah? Baru sesama makhluk saja sudah seperti itu. Bagaimana lagi kalau kok dikatakan langit memikul Allah atau menaungi Allah? Jelas ini perkataan yang batil. Ini dalilnya. Ini namanya dalalah talazum. Dalalah konsekuensi. Karena dalalah itu dalam usul fiqh ada tiga, mutabaqah, tadamun, dan iltizam. Konsekuensinya kalau dikatakan wasi'a kursiyyus samawati wal ard, jelas-jelas langit enggak bisa memikul Allah, enggak bisa menaungi Allah. Wa huwa alladzi, dan dialah yang yumsiku samawati wal arda an tazula, menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Langit saja dan bumi untuk bisa tidak lenyap itu butuh Allah, butuh dijaga oleh Allah. Nah, bagaimana lagi dikatakan langit memikul bumi? Dan juga demikian, wa yumsiku samaa'an taqa'al ardh illa bi'idznih, dia yang menahan langit agar tidak jatuh ke bumi kecuali dengan, saya ulangi, melainkan dengan izinnya, kecuali dengan izinnya. Demikian kurang lebihnya. Kemudian berikutnya juga, wa min ayatihi an taqumas samaa'a wal ardh, wa min ayatihi an taqumas samaa'a wal ardh bi amri, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya, yaitu dengan apa? Kehendaknya. Untuk bisa berdiri tegak langit itu butuh dikehendaki oleh Allah. Bagaimana dikatakan memikul Allah atau menaungi Allah? Maha suci Allah dari pernyataan yang seperti itu. Wa qad dakhala fi dzalikal iman bi annahu qaribun mujib. Dan yang termasuk dalam cakupan iman itu yaitu iman billah adalah Allah itu qaribun mujib, maha dekat dan maha mengabulkan. Kama jama'a baina dzalika fi qaulih, sebagaimana digabungkan kedua hal itu dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia mohon kepadaku. Qaribun ujibu da'wata da'i. Saya ulangi, qaribun ujibu da'wata da'i. Ini apa? Menunjukkan Allah itu qaribun mujib. Dan juga demikian, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi tad'unahu aqrab ila ahadikum min unuqi rahilatih. Sudah berlalu penjelasannya. Wa ma dzukira fil kitab wa sunnah. Dan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, min qurbihi wa ma'iyatihi, berupa kemahadekatan Allah dan kebersamaan Allah dengan makhluknya, la yunafi ma dzukira min uluwihi wa fawqiyatihi, tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan terkait dengan kemahatinggian Allah, bahwasanya Allah berada di atas makhluknya. Fa innahu subhanahu laisa kamitsli syai'. Mengapa tidak bertentangan dua hal itu? Dikatakan dekat dan bersama dengan makhluk satu sisi, sisi yang lain dikatakan apa? Maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Tidak saling bertentangan. Kenapa? Fa karena. Ini fa sababiyah. Fa karena. Innahu sesungguhnya dia. Subhanahu. Laisa kamitsli syai. Tidak sama dengan sesuatu apapun. Fi jami'i nu'utihi. Dalam seluruh sifat-sifatnya. Kesimpulannya. Wa huwa aliyun fi dunuwihi. Qaribun fi uluwihi. Allah itu dikatakan maha tinggi. Dengan kedekatannya. Dan maha dekat dengan kemahatinggiannya. Demikian. Ikhwan billah rahimani wa rahmatullah. Kemudian berikutnya. Wa minal imani billah. Yang termasuk bagian dari iman terhadap Allah adalah wa minal imani billah, dan termasuk iman terhadap Allah wa kutubi dan kitab-kitabnya adalah al-imanu, beriman bi annal qur'ana wa huwa al-qur'an kalamullah, firman Allah, munazzalun ghairu makhluqin, diturunkan dan tidak diciptakan, artinya bukan makhluk. Minhu bada wa ilaihi ya'ud, darinya lah berasal dan kepadanya lah akan dikembalikan. Ini kalimat-kalimat ini sudah saya jelaskan toh pada pertemuan yang terdahulu. Minhu bada wa ilaihi ya'ud, saat menjelaskan tentang kalamullah pada pertemuan yang terdahulu. Sehingga saya sudah saya jelaskan ini. Wa anna Allah takallama bi haqiqatan, dan bahwa Allah Ta'ala berfirman dengan firman Al-Quran secara hakiki. Apa maksud secara hakiki? Wa anna, bahasanya ya dengan suara, dengan huruf, dengan kalimat. Wa anna hadzal Qur'ana alladhi anzalahu 'ala Muhammadin, dan bahwa Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa kalamullah haqiqatan la kalam ghairihi, adalah kalamullah yang hakiki, bukan kalam selainnya. Wala yajuzu itlaqul qaul, dan tidak boleh dimutlakkan bahwa annahu bi annahu, bahwa dia yaitu kalamullah Al-Qur'an, saya ulangi, bahwa kalamullah itu hikayah an kalamillah aw izarah, atau Al-Qur'an itu adalah hikayah ya Al-Qur'an. Jadi bi annahu huwa di situ maknanya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah hikayah dari kalamullah atau ibarah, tidak boleh dikatakan seperti itu. Nah, sampai sini kita berhenti dulu. Kita cermati perkataan penulis, sesungguhnya terdapat isyarat-isyarat perselisihan pendapat ulama perselisihan antara Ahlussunnah wal Jamaah. Perselisihan antara Ahlussunnah wal jamaah dalam masalah keyakinan, perselisihan antara Ahlussunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah, maksud saya begitu, perselisihan antara Ahlussunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah. tentang kalamullah. Sehingga perlu saya sampaikan masalah ini. Setelah penulis menyebutkan tentang ciri-ciri Al-Quran, penulis menyebutkan bahwasanya ciri-ciri Al-Quran satu adalah kalamullah, artinya firman Allah. Kalau firman Allah berarti bukan makhluk, karena kalam diidhofahkan kepada Allah, sementara kalam tidak bisa terpisah dari Allah, berarti idhofahnya adalah idhofah jenis pengidhofahan makhluk kepada sang Khalik. Pengidhofahan sifat kepada mausufnya, bukan makhluk kepada sang Khalik, salah. Tetapi idhofah sifat kepada mausufnya, penyandaran sifat yaitu kalam ini sifat kepada mausufnya, kepada yang disifat yaitu Allah. Artinya kalamullah itu adalah sifat Allah. Ciri khas pertama. Ciri khas kedua, Al-Quran itu munazzalun, diturunkan. Al-Quran diturunkan, dalilnya Al-Baqarah 185. Itu ciri khas kedua. Ciri khas pertama tadi, Al-Quran kalamullah, dalilnya adalah At-Taubah ayat 6. Sedangkan ciri khas yang ketiga, ghairu makhlukin, dan tidak diciptakan, artinya bukan makhluk. Dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 54. Berasal hanya dari Allah. Maksudnya Al-Quran adalah ucapan yang berasal dari Allah. Minhu bada'a, berasal hanya darinya. Perhatikan cara penerjemahannya, tambahkan kata hanya. Minhu bada'a, karena didahulukanlah kata minhu sebelum kata bada'a, maka mengandung pembatasan, berasal hanya darinya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Al-Quran adalah firman yang berasal dari Allah. Saya ulangi, Al-Quran adalah ucapan atau firman yang berasal dari Allah, dan dialah yang pertama kali mengucapkannya, bukan selainnya. Kalaupun disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, beliau sekedar menukilkan, bukan yang mengucapkan untuk pertama kalinya. Itu makna pembatasan dengan kata hanya, berasal hanya dari Allah. Allah lah yang pertama kali mengucapkannya. Hanya berasal dari Allah lah Al-Quran itu. Allah lah yang pertama kali mengucapkannya. Dalilnya adalah surat An-Nahl ayat 102. Adapun wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya yang dikembalikan, ini ada mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah diangkat kepada Allah. Tidak ada lagi di hafalan manusia. Tidak ada pula di mushaf kelak nantinya. Berdasarkan hadis yang sahih, bahwa benar-benar kitabullah akan diangkat pada suatu malam hingga tidak tersisa satupun ayat darinya di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, makna wa ilaihi ya'ud adalah hanya kembali kepadanya lah pensifatannya dengannya. Hanya kembali kepadanya lah pensifatannya dengannya, yaitu disifati berfirman dengan firman Al-Quran. Jadi maksudnya hanya Allah yang disifati dengan sifat berfirman dengan Al-Quran. Itu maksudnya wa ilaihi ya'ud dengan makna yang kedua. Karena yang kembali di sini, ya'ud di sini adalah pensifatan Allah dengan itu. Yaitu dengan sifat bahwa Allah berfirman dengan Al-Quran. Karena firman Allah bukan hanya Al-Quran. Sehingga perlu ditambahi bersifat dengan sifat Al-Quran. Dalam konteks pembahasan bersifat dengan sifat berfirman dengan Al-Quran. Begitu maksud saya. Dalam konteks pembahasan tentang wajibnya beriman bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang hakiki. Kemudian poin yang kedua yang perlu kita pelajari, wa anna hadzal Qur'an alladzi anzalahu, dalam matan, wa anna hadzal Qur'an alladzi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullah haqiqatan la kalam ghairihi, adalah kalamullah yang hakiki, bukan kalam selainnya. Maka di sini, ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah, mengandung beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa di dalam matan ini terdapat pada mulai apa? Mulai kalimat wa anna hadzal qur'an alladhi anzalahu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullah huwa kalamullah haqiqatan la kalam ghairihi wa la yajuzu itlaqul qaul bi annahu wikaya an kalamillahi aw ibarah. Sampai situ terdapat kelompok benar dalam meyakini Al-Quran dan kelompok yang salah, sesat. Adapun kelompok benar, kelompok Ahlussunnah Jamaah, meyakini kalamullah itu hakiki. Artinya Allah berfirman dengan benar-benar firman. Artinya dengan suara, dengan huruf, dengan kalimat. Adapun isinya dan kapannya berfirman sesuai dengan kehendak Allah. Loh, apa ada kelompok sesat yang enggak meyakini seperti itu? Ada. Oleh karena itu, rata-rata setiap ulama itu kok memperinci atau mendetailkan sesuatu yang sudah jelas dan gamblang tanpa harus didetailkan, pada asalnya seperti itu jelas, tapi kok didetailkan, itu biasanya ada apa-apanya yang melatar belakangi. Karena sebelum kita tahu ada kelompok sesat, kita paham namanya berucap, berkata, ya ada suaranya. Kalau mulut dikunci pada manusia ya, bukan pada Allah, baru pada manusia. Kalau mulut dikunci, tertutup rapat, kemudian dia mengatakan dalam hati tapi, saya cinta padamu. Kira-kira apa dengar orang yang ditujukan hal ini kepadanya? Tidak mendengar. Dan dikatakan sepakat orang yang waras, akalnya sehat, sepakat dia tidak sedang berkata. Dia tidak sedang berucap. Karena tidak ada suaranya, tidak ada huruf, tidak ada kalimat, tidak ada. Nah, seperti itu. Tapi gara-gara ada kelompok sesat yang neko-neko pemahamannya tentang Al-Quran, maka akhirnya bikinlah statement akidah. Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama, Ahlussunnah wal Jamaah menyusun statement akidah untuk memagari akidah umat. Supaya gak seperti kelompok sesat yang itu. Ada tiga kelompok sesat dalam matan yang disebutkan di sini. Pada kalimat wala yajuzu itlaqul qaul bi anna wikaya min kalamillah au ibarah. Dan bahkan ditambah pada sebelumnya. Ketika disebutkan munazzalun ghairu makhluqin, itu isyarat adanya kelompok sesat. Kelompok sesat yang pertama pada petikan matan munazzalun ghairu makhluqin mengisyaratkan hal itu, bahwa penulis hendak mengingatkan hakikatnya, mengingatkan pembaca itu ada kelompok sesat yang mereka keyakinannya bahwasanya kalamullah itu bukan sifat Allah tapi makhluk. Siapa mereka itu? Jahmiyah. Memiliki keyakinan kalamullah itu bukan sifat Allah tapi makhluk Allah yang Allah ciptakan dan Allah letakkan di udara. Tuh kan neko-neko toh. Aneh-aneh. Kesesatan itu enggak punya standar yang jelas. Sehingga sesuai dengan pemimpin kesesatannya, pikirannya bagaimana. Nah, menurut Jamiyah, namanya kalamullah itu bukan sifat Allah. Kalamullah itu makhluk, suatu makhluk yang di Allah ciptakan, kemudian Allah letakkan di udara. Ini bayangkan, ada orang yang berambut gondrong, walaupun gelarnya profesor, kemudian berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang mungkin retorikanya intelek, tapi isinya kayak gini. Duduk sambil megang rokok, kemudian pakai kacamata tebal, dengan rambut gondrong, jurusan filsafat, kemudian mengatakan bahwa kalamullah itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dan Allah letakkan di udara atau di suatu tempat yang bisa didengar. Kalau ada orang seperti ini, coba cek batuknya itu panas enggak itu, lupa enggak diminum obatnya itu. Nah ini karena namanya kalau namanya firman, namanya ucapan ma'ruf, ada suaranya, ada terdiri dari huruf dan seterusnya. Ternyata ada yang seperti ini, makanya bikin statement munazzalun ghairu makhluqin. Juga demikian pada wala yajuzu itlaqul qaul bi annahu hikayah an kalamillah. Dan tidak boleh memutlakkan ucapan bahwasanya Al-Qur'an itu ungkapan apa hikayah, ya hikayah dari kalamullah, hikayat dari kalamullah. Ini pendapatnya kulabiyah. Menurut mereka kalamullah itu makna yang ada pada diri Allah Ta'ala, bukan suara, bukan kata-kata, sehingga mereka meyakini Al-Qur'an itu hikayah dari kalamullah saja, pengkisahan dari kalamullah. Kalamullah itu sendiri, saya ulangi, kalamullah itu sendiri menurut kulabiyah adalah makna yang ada pada diri Allah Ta'ala. Tidak ada suaranya kalamullah itu, Allah berfirman itu maksudnya, tidak ada kata-katanya. Tetapi sekedar makna yang ada pada diri Allah. Kalau pada manusia, ya ini untuk pendekatan pemahaman saja, mereka meyakini konsekuensi dari pendapat mereka ini, kalau pada manusia, mereka meyakini bahwa namanya berkomunikasi lewat ucapan itu bisa ditempuh dengan apa? Membatin. Dia berteriak keras tapi dalam hati. Kamu dengar enggak sih? Misalnya. Saya bayangkan kalau ada partai kulabiyah, waliyadzubillah, komunikasi antar mereka lebih mungkin dalam tanda petik lebih canggih dari WA. Karena tanpa berucap-ucap, tanpa mengetik-ngetik, dia harusnya bisa saling memahami apa yang ada dalam isi hati mereka. Karena menurut mereka namanya kalam seperti itu, makna yang terdapat dalam hati, batin, membatin. Berucap itu bagi mereka membatin. Mengapa mereka sampai punya pikiran seperti ini? Karena mereka meyakini namanya suara, huruf, kata-kata, lafaz itu semua makhluk. Begitu. Nah, pokoknya kita tidak usah ikut gila sebagaimana mereka gila dalam pikirannya itu. Au ibarah atau ungkapan. Kalau hikayah ya mungkin terjemahan bebasnya pengkisahan. Kalau ibarah ungkapan. Ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu sekedar ungkapan dari kalamullah saja. Ini keyakinannya Asy'ariyah, Asy'ariyah. Inti keyakinan mereka sama dengan kullabiyah. Yaitu Al-Quran itu ungkapan dari kalamullah saja. Maka suara, huruf, kata-kata, dan lafaz itu semua makhluk. Bukan kalamullah. Baik, kesimpulan bahwa semua kelompok sesat itu bertentangan dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang kalamullah. Berikutnya, bal idza qara'ahun nas. Kemudian Syekh meluruskan keyakinan yang salah. Bahkan jika manusia membaca Al-Qur'an atau kalamullah, au katabuhu, atau menulis Al-Quran di dalam Al-Masahif, Mushaf-Mushaf, lam yakhruj bidhalika an ayyakuna kalamallah ta'ala hakikatan. Hal itu tidak mengeluarkan dari status bahwa Al-Quran itu kalamullah yang hakiki, yang sebenarnya. Walaupun ada, walaupun ditulis dalam mushaf, walaupun dibaca oleh lisan manusia, tidak Allah yang kita dengar berfirman, tapi orang yang kita dengar membacakan firmannya atau kita sendiri membacakannya. Walaupun begitu tetap tidak merubah status Al-Quran itu kalamullah. Sehingga ketika ditanyakan apa yang terkandung dalam isi mushaf itu, kita tanpa ragu kita katakan kalamullah. Apa yang sedang dibaca oleh anak itu, kalau sedang baca Al-Quran kita katakan dia sedang membaca kalamullah. Kertasnya, kertas mushaf Al-Quran memang makhluk. Tintanya memang makhluk. Tapi apa yang ditulis pakai kertas, pakai tinta pada kertas itu adalah apa? Kalamullah. Suara manusianya ketika membaca Al-Quran adalah memang makhluk. Tetapi apa yang disuarakan itu adalah kalamullah. Kok repot-repot sih? Seperti itu. Sederhana sekali. Yang bikin repot itu karena terkena syubhat. Sesuatu yang mudah jadi sulit. Kadang memang pakar itu seperti itu. Apa-apa dianggap sukar. Padahal sederhana saja. Oleh karena itu, begitu berhasilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa mendidik akidah umatnya sampai budak wanita yang secara kebiasaan itu sulit keluar rumah karena melayani majikannya, itu pun ketika ditanya oleh Rasulullah Sallam ainallah, maka bisa menjawab dengan benar, yaitu di atas langit. Adapun orang sekarang kalau ditanya ainallah, taruhlah misalnya di UGM, ospek pertama kali masuk mahasiswa, dikasih kemudian angket atau dikasih polling, pendapat yang di tengah-tengahnya diminta untuk mengisi pertanyaan akidah yang mendasar, diantaranya di mana Allah, maka dugaan sangat-sangat kuat jawabannya tidak seragam. Bisa jadi ada aliran ini, aliran itu, dan seterusnya. Padahal dahulu budak perempuan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriman kepada Allah dan berhasil dididik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mudahnya mengatakan di atas langit. Lebih parah lagi kalau itu yang menyatakan Allah ada di mana-mana misalnya, itu adalah seorang yang bergelar intelektual menurut mereka, profesor, doktor, dan seterusnya, tapi belajarnya di orientalis. Ketika ditegur malah justru membela diri, bahkan mengatakan yang menegurlah yang enggak sampai kemampuan inteleknya untuk memahami ucapannya yang demikian dalam maknanya, bahwasanya Allah ada di mana-mana, kamu belum sampai ilmunya. Bisa jadi seperti itu. Itu namanya jahil murakkab, yaitu bodoh kuadrat. Bodoh yang pertama, pangkat pertama, bodoh tentang jawaban di mana Allah. Bodoh yang kedua, bodoh bahwasanya dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Tidak tahu yang pertama, aslinya dia tidak tahu akan jawaban ainallah. Ainallah, di mana Allah. Tidak tahu yang kedua, dia tidak tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Ini namanya jahil murakkab. Nampaknya profesor padahal dia apa? Bodoh pangkat dua. Baik. Fa'inal kalam innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an. Karena namanya firman Allah, ini fa'inna, karena, menunjukkan alasan. Alasan pernyataan yang sebelumnya. Karena kalamullah itu, karena namanya kalam, itu disandarkan secara hakiki kepada yang mengucapkannya pertama kali. La ilaha illallahu muballighun muaddiya, bukan yang mengucapkannya sebagai penyampai atau menukilkan. Mubalikan muaddiya, yaitu penyampai, penerus lidah, tidak. Misalnya ada ucapan yang belum pernah diucapkan oleh manusia di muka bumi ini, kecuali oleh ya, di antara umat Rasulullah SAW belum pernah ada yang mengucapkan, atau bahkan seluruh manusia di muka bumi ini belum ada yang pernah mengucapkan ucapan tertentu yang diucapkan oleh seorang ulama. Misalnya, atau ulama Imam Syafi'i misalnya. Yang pertama kali mengucapkannya adalah Imam Syafi'i. Sebelum Imam Syafi'i belum pernah ada yang mengucapkannya. Maka kita katakan itu ucapan Imam Syafi'i. Walaupun ucapan itu dinukilkan oleh kita. Orang tidak akan mengatakan, orang yang sehat, yang baik pemahamannya, tidak akan mengatakan yang benar-benar apa jujur dalam menunaikan amanah ilmiah, tidak akan mengatakan apa? Biasanya tidak akan mengatakan bahwa itu ucapan kita, tetapi tetap mengatakan ucapan Imam Syafi'i walaupun yang menukilkan adalah kita. Wa huwa kalamullah hurufuhu wa ma'ani. Oleh karena itu Al-Qur'an itu kalamullah, apanya? Hurufnya kalamullah, maknanya kalamullah. Dan juga demikian laisa kalamullah al-huruf dunal ma'ani, bukanlah kalamullah itu huruf saja tanpa makna, walal ma'ani dunal huruf, dan bukanlah pula makna tanpa huruf. Enggak boleh kita katakan oh yang kalamullah itu hurufnya saja. Tidak boleh kita katakan oh tidak, yang kalamullah itulah maknanya saja. Oh tidak, suaranya bukan kalamullah. Dipisah-pisah seperti itu enggak ada dalam syariat Islam. Yang kalamullah itu huruf dunal ma'ani, kalamullah itu hanya huruf, maknanya tidak. Ini adalah maqalahnya Mu'tazilah, pendapatnya Mu'tazilah. Adapun yang menyatakan kalamullah itu adalah makna saja, hurufnya tidak, ini adalah pendapatnya Qulabiyah dan Asyairah. Oleh karena itu buat pernyataan seperti itu. Lanjut. Wa qad dakhala aidan fi ma dzakarnahu min al-iman bihi wa kutubi wa bi kutubi wa bi malaikatihi wa bi rusulihi, dan termasuk yang menjadi cakupan apa yang kami sebutkan berupa iman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, terhadap malaikat-malaikatnya, terhadap rasul-rasulnya adalah al-iman bi annal mu'minina yarawnahu yaumal qiyamah. Beriman bahwasanya kaum mukminin melihat Allah pada yaumul qiyamah. Iyanan bi absarihim, dengan mata kepala mereka, artinya dengan mata mereka langsung. Kama yaruna syams sahwan laisa dunaha sahab. Demikian kurang lebihnya pernyataan Syekh di sini lafadznya, bahwa sebagaimana mereka melihat matahari, sebagaimana mereka melihat matahari sahwan laisa dunaha sahab, yaitu di hari yang cerah tidak berawan. Wa kama yarunal qamar, dan sebagaimana melihat bulan Lailatul Badr, pada malam bulan purnama. Kalimat itu sudah dengan maknanya selanjutnya sampai pada yarawnahu subhanahu wa hum fi arasat arasatil qiyamah. Mereka melihat Allah dan mereka melihat Allah subhanahu dan mereka berada sedangkan mereka berada di arasat al-qiyamah. Ini mulailah disebutkan tempat melihat Allah. Kaum mukminin melihat Allah pada hari kiamat itu pada dua tempat. Yang pertama sebelum surga yaitu di arasat atau padang mahsyar, yaitu tempat yang luas tidak ada bangunannya. Seperti dalam surat Al-Mutaffifin ayat 15. Yang kedua, sesudah masuk surga, di surga mereka pun kembali melihat Allah. Tempat yang penuh kenikmatan yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman, yaitu surat Qaf, dalilnya surat Qaf ayat 35. Jadi tempat kaum mukminin melihat Allah pada hari kiamat ada pada dua tempat. Yang pertama arasat, yaitu padang mahsyar. Dan yang kedua sesudah masuk surga, yaitu di surga. Oleh karena itu dikatakan oleh saya di sini, "Tsumma yarawnahu ba'da dukhulil jannah." Kemudian setelah itu mereka pun masih melihat Allah di surga, kama yasha'ullah, sebagaimana Allah kehendaki. Ya, sampai di sini insyaallah kita sudah masuk dalam iman terhadap hari akhir. Jadi kalau setiap pertemuan bisa cepat seperti itu, maka bisa cepat khatam insyaallah. Apalagi yang menjadi inti pembahasan yaitu tauhidul asma wa sifat, dengan berakhirnya matan ini berarti sudah selesai. Yang berikutnya tentang rukun iman yang lainnya, al-iman bil yaumil akhir. Dan tentang isi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lainnya. Baik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.